bagaikan air di dalam keladi, bagaikan embun di sapu mentari. Begitulah nasibku ini, tersiksa batinku karena kau buat begini, bukankah kita